بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca kisah seorang wanita yang menghibahkan dirinya kepada Rasulullah SAW. Namun kemudian Nabi SAW menikahkan wanita tersebut dengan salah satu dari sahabat Nabi SAW. Dan seperti yang kita dengar waktu itu, sahabat tersebut tidak memiliki sesuatu untuk dijadikan mahar. Akhirnya Rasulullah SAW menanyakan kepadanya, apakah dia memiliki hafalan Al-Quran? Al-ma'aka syai'un minal Quran. Sahabat itu menjawab bahwa dia memiliki beberapa hafalan dari ayat Al-Quran. Maka dengan itulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menikahkan sahabat tersebut, menjadikan hafalan Al-Quran itu untuk diajarkan kepada calon istrinya atau nanti istrinya, dan itu menjadi mahar, ya, yang dijadikan mahar. Nah, itulah kisah yang baca dari hadis tersebut. Nah, untuk melanjutkan hadis itu, di sini kita akan ambil pelajaran yang bisa disimpulkan darinya melalui penjelasan dari Syekh Al-Bassam rahimahullahu taala. Di antara yang bisa kita ambil dari hadis tersebut, di antaranya adalah jawazu 'aradil mar'ah nafsaha aw ar-rajul ibnatahu 'ala rajulin min ahlil khairi was-shalah. Bolehnya seorang wanita menawarkan dirinya kepada seseorang. Artinya di sini untuk dinikahi, ya. Kalau kepada Rasulullah memang itu khusus menghibahkan dirinya. Namun kepada selain Rasulullah SAW maksimalnya adalah menawarkan untuk dinikahi. Ya, tentunya seorang wanita ketika berani menyampaikan hal itu, dia harus mengetahui kondisi lelaki yang dia pilih. Oh, dia seorang yang soleh, seorang yang bertanggung jawab, ya. Sehingga ketika betul-betul nanti menjadi seorang suami, suami yang baik. Awir rajul ibnatahu, atau seorang lelaki menawarkan putrinya, ala rajulin min ahlil khairi was-shalah, kepada seorang lelaki dari orang-orang yang soleh. Dan ini seperti yang dilakukan juga oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Umar radhiyallahu an, ya, sahabat Umar radhiyallahu an, ketika menawarkan putrinya Hafsah kepada sahabat Uthman radhiyallahu an, juga kepada sahabat Abu Bakar radhiyallahu an. Ya. Kemudian tadi disebutkan bahwa tentunya seorang ayah memilih untuk itu orang-orang yang soleh, ya, bukan pertimbangan-pertimbangan duniawi. Ada kalanya mungkin pertimbangan-pertimbangan duniawi, orang yang kaya, orang yang berkedudukan, bukan itu, tapi ahlul khairi wassalah. Artinya itu yang mesti jadi pertimbangan, karena demi kemaslahatan keluarga kelak, misalnya menjadi sebuah rumah tangga, menjadi rumah tangga yang baik, ya, dipimpin oleh seorang lelaki yang baik dan bertanggung jawab. Ya. Yang kedua, pelajaran yang diambil, jawazu nadhari man lahu raghbah fi zawaj ila al-mar'ati allati yuridu az-zawaj minha. Wal hikmah fi dhalik ma asyara ilaihi sallallahu alaihi wasallam bi qawlihi undur ilaiha fa huwa ahra an yu'dam bainakuma. Bolehnya seseorang yang ingin menikahi seorang wanita untuk melihat, memandang wanita yang hendak dia nikahi, ya. Nah, ini salah satu proses dalam pernikahan, sekalipun si wanita sebelumnya itu wanita yang tertutup, ya, termasuk misalnya bercadar. Saat seseorang ingin menikahinya, boleh melihat, ya. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW yang lain, Nabi mengatakan kepada salah seorang sahabat, "Ungtur ilaiha, bahwa ahra an yu'dam bainakuma." Lihatlah wanita yang mau kamu lihat itu. Itu lebih lebih pantas untuk atau lebih menuju kepada kelanggengan kalian berdua. Ya, artinya nanti kalau menikah dalam kondisi sudah mengetahui seperti apa istri yang dia nikahi. Jangan sampai nanti menikah ternyata istrinya berbeda dengan yang dia harapkan. Ya. Sehingga nanti timbul kebencian dan mungkin bisa sampai kepada perceraian. Nah, dengan melihat sehingga dia tahu, maka insya Allah ketika nanti melangkah kepada pernikahan, ya, pernikahan yang sudah sama-sama mengetahui, sama-sama mengenali, sehingga insya Allah akan lebih langgeng pernikahan mereka. Adapun tentang batasan-batasan wilayah yang boleh dilihat, ya, di sini kalau mudahnya seperti yang disebutkan sebagian ulama, ya, kurang lebihnya anggota-anggota wudu, ya. Jadi misalnya dibuka kerudungnya, terlihat rambutnya, kepalanya, tangannya, kakinya, ini semua batasan-batasan yang boleh dilihat khusus bagi seorang lelaki yang mau menikahinya, ya. Dan tentu bab ini ada perbincangan-perbincangan ulama rahimahumullah, namun insya Allah itu yang simpelnya, ya, dari penjelasan ulama seperti itu. Kemudian faedah yang ketiga yang bisa kita petik dari kisah tersebut, wilayatul imam 'ala al-mar'ah atau walayatul imam 'alal mar'ah allati laisa laha waliyyun min aqribaiha, bahwa seorang imam menjadi wali atas seorang wanita yang tidak punya wali dari kerabat. Ya, seperti wanita ini mungkin memang tidak ada walinya, wallahu a'lam, sehingga Nabi sendiri yang langsung menikahkan ketika itu. Ketika Nabi SAW setelah melihat wanita itu, Nabi tidak ingin menikahinya, lalu sahabat meminta, lalu Nabi yang menikahkan, ya langsung. Nabi statusnya sebagai apa? Sebagai seorang pemimpin muslimin. Ya, di sini pemimpin muslimin, sehingga dia menjadi wali baginya. Ya. Nah, ini yang harus kita pahami, bahwa kalau begitu ini yang disebut wali hakim, ya, pimpinan muslimin atau yang mewakili mereka. Nah, kalau kita seperti yang kita ketahui sekarang, ada penghulu-penghulu, ya, yang resmi dari pemerintah. Nah, mereka itu menjadi apa, wakil, ya, wakil dari pemerintah kita ketika memang tidak ada wali, mereka punya wewenang untuk menikahkan. Namun resmi sebagai wakil pemerintah, ya. Bukan bertindak sebagai pribadi di luar koordinasi sebagai seorang pejabat negara. Hal ini penting karena apa? Karena kadang bab ini orang-orang tidak memperhatikan sisi jalur kepemimpinan ini, ya. Sehingga dianggap wali pokoknya nanti cari kiai bisa jadi wali. Nah, ini juga banyak terjadi, ya. Dan disalahgunakan. Pemahaman yang salah disalahgunakan. Seorang dari jauh sana mau menikah, ya, mungkin malu dengan tetangga, malu dengan keluarga, ya. Kemudian ke tempat lain cari kiai, cari seorang yang berilmu misalnya, seorang ustadz, atau cari imam masjid, ya, minta dinikahkan. Nah, apa wewenang dia? Apa landasan hukum secara syar'inya kok dijadikan orang-orang itu sebagai wali pengganti dari keluarganya? Nah, jadi ini tidak boleh, tidak benar. Wali itu ya kerabatnya yang sesuai dengan tuntunan syariat, ya, bapaknya, kakeknya, pamannya. Nah, ketika tidak ada wali, beralih ke penguasa. Ya. Penguasa itu ya langsung kepada yang tertinggi, kepala negaranya atau wakil-wakilnya. Begitu, bukan orang-orang yang tadi kita contohkan, bukan, ya, itu tidak benar. Ya. Nah, kadang juga pimpinan jamaah sebuah kelompok, ya, ini juga sering terjadi. Ya, seorang wanita atau seorang akhwat, begitu istilahnya, ikut dalam suatu kelompok pengajian, ya, jamaah pengajian, tahu-tahu, ya, nikah dengan sama-sama anggota pengajian itu. Siapa walinya? Pimpinan jamaah itu, ya, tokoh di jamaah tersebut. Nanti tahu-tahu pulang, orang tuanya kaget, loh, kamu sudah bawa suami, siapa yang menikahkan? Ternyata itu pimpinan jamaahnya. Nah, ini tidak benar. Cara seperti ini secara tuntunan syariat tidak benar. Tidak sah pernikahan kalau bukan walinya yang menikahkan. La nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak ada nikah kecuali dengan wali. Ya. Wali itu siapa? Itu tuntunan syariat ada. Definisi wali itu siapa? Nah, bukan orang-orang yang tadi kita contohkan. Jadi harus berhati-hati, jangan asal-asalan dalam mencari wali pernikahan karena sudah ada tuntunan syariatnya. Ini urusan-urusan besar pernikahan, ya, berketurunan dan seterusnya, ini menghalalkan sesuatu yang haram, ya kan? Walhasil ini sebagian orang terlalu berani dan menganggap remeh urusan ini, ya. Padahal kalau enggak sah kan berarti perbuatan zina yang seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Kemudian faedah yang lain tentunya terkait dengan apa? Mahar, ya, bahwa mahar itu sesuatu yang harus dalam pernikahan sekalipun harganya tidak seberapa. Namun sesuatu yang berharga, ya. Dan kita telah sebutkan pada pertemuan yang lalu bahwa ya yang semakin mudah ya semakin bagus, ya. Dalam arti di sini insyaallah akan lebih barokah. Kemudian disebutkan juga sebagai salah satu faedahnya al-aula dzikrus shadaq fil 'aqd liyakun aqta' lin nizaa' fa illam yuzkar shahha al-'aqd wa raja'a ila mahril mithl. Yang lebih utama bahwa mahar itu disebutkan saat akad, ya. Saat akad disebutkan mahar, maharnya apa? Ya, itu akan lebih memutus perselisihan di kemudian hari. Jadi jelas, alhamdulillah umumnya di masyarakat kita seperti itu. Fa illam yudhkar sahal 'aqd. Kalau tidak disebut akad tetap sah, namun maharnya nanti kembali kepada mahrul mithil istilahnya. Ya. Mahrul mithil itu apa? Mahrul mithil itu kebiasaan, ya. Jadi tadi kalau disebut jelas maharnya ini dan ini. Nah, itu lebih bagus. Namun kalau tidak disebutkan, ya. Saya menikahkan misalnya, kan, saya menikahkan kamu dengan anak saya dengan mahar, sudah titik. Oh, maharnya apa nggak disebut, sah apa tidak kalau seperti itu? Nah, jawabnya sah. Nah, terus maharnya apa? Maharnya nanti kembali kepada istilahnya mahrun mithl. Mahrun mithl itu, mithl itu semisal, jadi intinya merujuk kepada yang semisal wanita itu. Yakni misalnya dia, ya kan, seorang wanita dulu kakaknya dia berapa maharnya, ya, disamakan atau dimiripkan dengan itu. Ya. Atau kalau tidak ada kakaknya, ya mungkin kerabat-kerabatnya, ya kan, yang semisal sederajat dengannya, cari yang paling mendekati. Nah, dengan itu nanti mahar itu ditentukan. Kalau saat akad tidak disebutkan, ya. Jadi mahar itu ada dua istilahnya, ya. Ada mahrun mithl, ada mahrun musamma. Ya. Mahar mithl itu seperti tadi, semisal, ya, dengan orang lain yang mirip dengan dia, atau mahrun musamma itu mahar yang telah disebut. Nah, tentu akan lebih bagus kalau mahrun musamma, mahar itu disebut nilainya atau apa jenis barangnya. Wa jaratil 'adatul an an yursilahu ar-rajulu ila al-marah qabla al-'aqd fa tarda bihi al-mar'ah wa ahluha wa ba'da ar-ridha yakunu al-'aqd fa hina idzin la yakunu thamma haja ila dzikrihi fil 'aqd. Nah, kemudian di sini beliau menyebutkan suatu kebiasaan yang berjalan dan itu juga berjalan di masyarakat kita, yaitu dari pihak keluarga lelaki mengirimkan dulu maharnya. Nanti dilihat, ya, maharnya ini dan ini dilihat, ya kan? Ada pakaian, ada perhiasan, ada uang tunai. Nah, setelah dilihat dari pihak istri menyetujui, ya. Nah, kalau sudah seperti itu, enggak perlu disebutkan rincian maharnya. cukup disebutkan dengan mahar al-ma'lum yang telah diketahui. Ya, telah diketahui oleh mereka. Ya, jadi mungkin orang lain enggak tahu, enggak ada masalah, ya kan? Orang lain enggak, untuk bab mahar ini enggak perlu jadi saksi maharnya apa. Saksi itu saksi atas akad ijab qabul. Nah, itu jadi saksi itu. Jangan saksi mahar. Saksi mahar tahu maharnya sekian ratus ribu, ya. Kadang-kadang orang juga malu, ya kan, mau nyebut, ya. Ya, maharnya kok sedikit sekali misalnya. Atau maharnya kok gede sekali, ya. Ada kalanya orang enggak suka disebut, ya kan? Enggak mesti disebut di depan umum karena mereka itu jadi saksi bukan saksi atas maharnya rinciannya apa. Tapi mereka itu jadi saksi atas pernikahan ijab kabulnya. Ya, ijab kabul yang sah. Nah, makanya penyebutan mahar ketika tadi sudah diketahui maharnya oleh pihak istri, enggak perlu disebut rinciannya. Global saja, saya nikahkan kamu dengan anak saya dengan mahar yang telah kami ketahui, ya. Sudah. Cukup, itu sudah dipahami, ya. Atau dengan mahar yang telah kami terima. Ya, begitu. Kemudian annahu yasihu an yakuna as-sadaq manfa'ah. Boleh mahar itu berupa suatu manfaat seperti yang kita jelaskan pada pertemuan yang sebelumnya, ya. Di sini pada kisah ini maharnya adalah mengajarkan Al-Qur'an atau fikih. Di sini dalam syarah disebut mungkin mengajarkan fikih. Maharnya apa? Mengajarkan fikih bab pernikahan. Nah, atau mengajarkan fikih bab tata cara sholat, boleh. Au san'ah, atau keterampilan mengajarkan bagaimana menjahit, ya, mengajarkan baca tulis Arab, ya, mungkin dia baru masuk Islam, ya kan, atau mengajarkan apalah sesuatu yang bermanfaat, boleh. Ya. Kemudian terkait dengan mengajarkan Quran tadi, di sebagian lafaz hadis di sini disebutkan fa'allimha minal Quran. Ya, ajarkan kepadanya Quran. Jadi riwayat ini memperjelas, jadi Quran sebagai mahar artinya bukan ngasih mushaf Quran, bukan. Kalau itu ya bukan manfaat seperti ini yang dimaksud. Ya boleh mushaf sebagai mahar. Ya. Tapi bukan itu yang dimaksud dalam hadis. Yang dimaksud dalam hadis adalah mengajarkan, alimha, ajarkan kepadanya Quran. Jadi pengajaran itu yang jadi mahar. Kemudian pelajaran yang lain yang bisa diambil dari hadis ini adalah annan nikah yan'aqidu bikulli lafdhin dalin 'alaih. Bahwa pernikahan itu bisa terwujud dengan alafat yang menunjukkan pernikahan, ya. Sekarang lafat ijab kabulnya ini gimana ini? Lafat ijab kabulnya. Apakah harus dengan bahasa Arab atau harus dengan lafaz yang lebih spesifik lagi, ya, zawajtuka misalnya. Nah, kesimpulannya dari penjelasan para ulama bahwa lafaz ijab qabul itu adalah tidak mesti dengan kata-kata zawaj, ya. Zawaj. Ya, mungkin yang tahu bahasa Arab ya itu jelas tazwij, ya kan, atau nikah angkah tuka, ya, tidak mesti dengan lafaz itu. Dengan lafaz yang lain yang menunjukkan makna tersebut boleh, bahkan dengan bahasa lain masing-masing orang dengan bahasa daerahnya. Boleh ya. Bahasa Indonesia kita umumnya misalnya boleh dengan bahasa Indonesia, saya nikahkan kamu ya. Saya kawinkan kamu dengan anak saya, boleh. Atau dengan bahasa Jawa, kita orang Jawa ya kan. Nanti orang Minang dengan bahasa Minang, nanti orang mana lagi? Ya, Papua dengan bahasa Papua, masing-masing bisa. Yang penting lafaz itu memang menunjukkan pernikahan, ya. Ketika mengijabnya, ketika menerimanya, qabul, qabul itu menerima. Qabil tu nikahaha wa tazwija li bimarin madhkur. Saya terima nikahnya untuk saya. Ya, dengan mahar yang disebutkan itu. Ya. Dengan bahasa Jawa, dengan bahasa daerah boleh, semuanya boleh. Tidak harus dengan bahasa Arab, ya. Nah, ini untuk kemudahan ya, ada kelonggaran, kelapangan dalam bab ini. Sehingga mungkin orang tua yang pengin dia sendiri mau menikahkan ya, kok enggak bisa bahasa Arab? Ya enggak mesti bahasa Arab. Ya, boleh bahasa Indonesia. Kemudian ya. Itu beberapa pelajaran yang terkait dengan hadis yang sebelumnya. Di sini ada lagi pelajaran yang lain. Wa fil hadithi husnu khuluqihi wa lutfihi sallallahu alaihi wasallam id lam yuridha hina lam yarghab fiha bal sakata id lam yaruddaha hina lam yarghab fiha bal sakata hatta talabaha minhu ba'du ashabihi. Dalam hadis ini juga kita ambil pelajaran bagaimana kebagusan akhlak Nabi ya. Dalam kisah tadi menunjukkan betapa bagusnya akhlak beliau, di mana apa, beliau itu tidak mau menikahinya, namun beliau tidak terang-terangan menolak ya, saya tidak mau kamu, saya tidak mau menikahi kamu. Nah, ini kan kurang tepat di depan umum ya kan, orang melihat nanti bagaimana perasaan orang itu, sudah berniat baik kepada Nabi, ingin jadi keluarga Nabi, kok tidak diterima. Ini kan kalau terang-terangan begitu kan bisa menyakitkan ya. Nah, beginilah sifat baiknya Nabi ya, bagaimana akhlak Nabi yang luar biasa, tidak mau menyakiti perasaannya. Nabi hanya terdiam ya. Terdiam. Ya. Saat itulah ya, sahabat pun paham. Sahabat pun paham bahwa Nabi tidak menghendakinya. Nah, disitulah kemudian sahabat itu segera meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, untuk menikahkan wanita itu dengannya. Sahabat ini pun dengan penuh adab dengan mengatakan in lam ya zawajniha in lam yakun laka biha hajah. Ya Rasulullah, nikahkan aku dengannya bila Anda tidak berkeinginan. Karena diamnya Nabi bagi sahabat ketika itu mungkin sudah paham tapi kan belum bisa memastikan. Makanya dengan mengatakan bila engkau tidak menghendaki untuk menikahinya. Siapa tahu ternyata Nabi diamnya untuk sesuatu yang lain, tujuan yang lain. Nah, sehingga sahabat itu mengatakan bila engkau tidak berkehendak menikahinya. Nah, ternyata betul Nabi SAW tidak berkeinginan untuk menikahinya. Di saat itulah kemudian Nabi SAW menikahkan sahabat itu dengan wanita tersebut. Ya. Nah, inilah beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari hadis itu. Ya, mungkin sementara itu dulu yang bisa kita kaji malam hari ini. Insyaallah untuk hadis berikutnya kita kaji pada pertemuan berikutnya. Bismillah. Insyaallah.